نحن لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kita lanjutkan apa yang kita bicarakan pada kubulan makhrib, sehingga diantara tafsir tauhid yang dibawakan oleh Syekh pada ayat ittakhudhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah wa Isa bin Maryam wa ma umiru illa liyakudu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka orang-orang Yahud dan orang-orang Nasrani telah menjadikan para cendekiawan mereka, para ulama mereka sebagai arbab min dunillah, rab-rab selain Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula orang-orang Nasrani telah menjadikan Isa bin Maryam sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Padahal tidaklah diperintahkan kepada mereka kecuali agar mereka hanya menyembah ilah yang satu, itu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa, yang tidak ada sembahnya hak kecuali Allah. Subhanahu wa amma yusyrikun, maksudnya Allah dari semua yang mereka sekutukan. Anda melihat di situ, yang pertama, orang-orang Yahud dan orang-orang Nasrani menjadikan ahbar dan rohban mereka menjadi arbab min dunillah. Kemudian demikian Allah sertakan Nabiullah Isa. Jadi orang Nasrani menjadikan Nabiullah Isa menjadi arbab min dunillah juga. Kemudian Allah jelaskan setelah itu apa yang menjadi ajaran inti agama yang diajarkan Isa dan semua para nabi sebelumnya. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Ini adalah agama tauhid. Di dalam mereka diperintahkan kecuali agar mereka semata-mata hanya beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa, yang tidak ada sembahnya hak kecuali Dia, Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maksudnya Allah dia semua yang mereka sekutukan. Wujud orang-orang Yahud wa Nasara menjadikan arbab min dunillah terhadap ahbar dan ruban mereka adalah tahlil dan tahrim. Tahlil dan tahrim, penghalalan apa yang Allah haramkan, pengharaman apa yang Allah halalkan. Karena hak tasyri, hak untuk membuat syariat, hanya haknya Allah semata. Innal hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Orang yang mereka berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka kafir, mereka zalim, mereka fasik. Dalam penjelasan ini para ulama menjelaskan dengan tafsir, dengan rinci. Kafir yang mengeluarkan dari Islam, ada kufur yang belum mengeluarkan dari Islam. Demikian zalim, demikian fasik. Akan tapi apa yang disertai dengan i'tiqad, ada apa yang disertai dengan i'tiqad, keyakinan tentang tasyri', tentang masalah syariat, maka mereka telah terjatuh dalam bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menyekutukan Allah di dalam masalah tasyri' dan masalah syariat. Karena syariat mutlak adalah hanya milik Allah, dan kita tidak boleh membuat syariat yang bertentangan jelas-jelas dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani demikian pula telah menjadikan Isa sebagai Rabb, sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabiullah Isa bari'un, berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah yang telah kita pelajari pada bab yang kedua, Fadhilut Tauhid, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang Nabiullah Isa, bagaimana? Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang Nabiullah Isa, bagaimana? Wa anna Isa Abdullah wa Rasul wa kalimatu alqaila Maryam wa ruh minhu. Nabiullah Isa, Isa adalah Abdullah, hamba Allah, bukan Allah dan bukan anak Allah, sehingga semua ucapan orang Nasrani tentang Nabiullah Isa telah dibantah Allah dan telah dikafirkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatin Nasara Isa ibnu Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsah. Telah kafirlah orang mengatakan Allah satu di antara tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha Isa bin Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Ini akidah mereka. Ada yang mengatakan Isa adalah anak Allah, Isa adalah Allah itu sendiri, Allah adalah satu di antara tiga, semua akidah kekafiran yang telah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Isa tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang mengajarkan demikian Paulus. Paulus ini seperti Abdullah bin Sabah yang merusak Islam menjadi Syiah. Paulus telah merubah agama Tauhid menjadi Trinitas. Allah Subhanahu wa taala akan tanya Isa. Di yaumil qiyamah kelak, sebagaimana ayat yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Wa id qala Allah ya Isa bin Maryam. Ketika Allah mengatakan kepada Isa bin Maryam, ya Isa, wahai Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku menjadi dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Isa? Qala subhanak, ma suci engkau ya Allah, ma yakunu ma yakun ay ma suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Maksudnya engkau ya Allah, dari apa yang aku tidak berhak untuk mengatakan yang bukan hakku, dari perkataan yang bukan menjadi hakku untuk mengatakan. In kuntu qultu faqad alimta. Ya Allah, seandainya aku pernah mengatakan, aku mesti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wal a'lamu ma fi nafsi. Aku mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Ma qultu lahum, tidaklah yang aku katakan kepada mereka, illa ma amartani bih, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabiullah Isa untuk dikatakan kepada manusia, anibudullaha rabbi wa rabbakum wa ikum, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang Rabb, yang Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Yang Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Isa mengajarkan tauhid. Dan Isa seorang muslim. Washhad bi anna muslimun. Demikian Isa mengatakan. Saksikan apa adalah muslimin. Isa mengajarkan tauhid. U'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu syahidan alihim ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi atas dakwah tauhid yang aku sampaikan pada mereka selama aku di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, ketika engkau telah mengangkat aku diwafatkan, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, antar raqib Engkau yang menjadi pengawas bagi mereka. Antar raqib, engkau yang menjadi pengawas pada mereka. Demikian Isa telah mengatakan tentang hakikat dakwah yang telah dibawa Isa, dakwah tauhid, dakwah yang semangat yang sama dengan dakwahnya Nuh, dakwah yang sama dengan dakwahnya Ibrahim, dakwah yang sama dengan dakwahnya Musa, sehingga Rasulullah SAW mengatakan tentang Isa bagaimana ana aula bi Isa bin Maryam fil ula wal akhirah. Saya lebih berhak kepada Nabiullah Isa bin Maryam dibandingkan Nasrani di dunia maupun di akhirat. Karena Isa mendakwakan tauhid dan Rasulullah mendakwakan tauhid dan semua para nabi saudara. Al-anbiya'u ikhwatun dinuhum wahidun. Para nabi bersaudara. Para nabi bersaudara. Mereka ummatun syatta wa dinuhum wahidun. Ibu mereka berbeda-beda, akan tapi agama mereka satu. Agama mereka satu, dinul Islam. Apa kata Nuh? Nuh mengatakan, umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan Allah untuk menjadi seorang muslim. Apa kata Ibrahim? Id qala lahu aslim. Ketika Rabbnya mengatakan pada Ibrahim, aslim. Ya Ibrahim, Islamlah engkau. Aslamtu li rabbil alamin. Dan perkataan Ibrahim, ya baniya, inna Allah astaghfalakum din, fala tamutunna illa wa antum muslimin. Wahai anak cucuku, Allah telah memilihkan buat kalian agama, dan jangan kalian sekali-kali mati, kecuali sebagai seorang muslim. Apa kata Nabiullah Musa? Tawakkalu 'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian seorang muslim. Apa kata Yusuf? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Rabb, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan pertemukan aku dengan orang-orang saleh. Nuh, Ibrahim, Yusuf, Musa, Isa, Rasulullah SAW, semua nabi di dunia, dinnya adalah din Islam. Karena Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Tidak ada din selain Islam. Dan ajaran mereka ajaran tauhid. Demikian yang tersebut. Kemudian apa tafsir tauhid di ayat tersebut? Rizki. Tafsir ayat tersebut, tafsir tauhid dari ayat tersebut. Terus bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Tafsir tauhidnya. Sehingga tauhid yang mengembalikan semua hukum syariat tasyri' kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala syari' yang membuat syariat, sehingga meletakkan tasyri' kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan. Mereka telah menjadikan arbaban min dunillah, yaitu mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga la ta'ata li makhlukin fi masadil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tauhidnya adalah dia mengesakan Allah dalam ketaatan, dalam tasyri', dan dia tidak boleh menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam masalah tasyri', di dalam masalah ini syariat. Karena syari' adalah hanya Allah semata, dan tidak boleh diletakkan dan diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Hak tasyri' adalah haknya Allah. Sehingga Allah katakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minaddin. Apakah mereka memiliki syuraka, anda, tandingan-tandingan yang membuat syariat yang tidak pernah diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Paham? Paham enggak? Bisa nerangkan, bisa ambil faedahnya, bisa meyakinkan tentang tauhidnya. Di mana letak tafsir tauhidnya di situ? Sekarang ayat yang ketiga. Ayo deh. Ayat-ayat min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillahi. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah walau yara adh-dhalim walau yara alladheena zalamu id yarawna al-adaba anna al-quwwata lillah. Allah katakan di situ di antaranya, sebagian orang, sebagian manusia, ada yang mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, adapun orang mukmin cintanya kepada Allah itu ashad, lebih besar. Ayat ini ikhwan menjelaskan berkaitan dibawa oleh beliau dalam rangka menjelaskan tafsir tauhid. Yakni orang-orang musyrik dia mengadakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka mencintai tandingan ini seperti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tafsir sebagian ulama. Adapun kaum mukminin, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang mukmin cintanya kepada Allah ashaddu. Para ulama penjelasannya ashaddu. Ashaddu miman? Ashaddu dari lebih cinta, lebih besar dari mana? Dari siapa? Ada dua tafsiran. Yang pertama, orang musyrik mencintai Allah dan mencintai tandingan. Kecintaan orang musyrik kepada Allah seperti kecintaan orang musyrik kepada tandingan. Maka dikatakan, adapun orang mukmin kecintaannya kepada Allah asyaddu min hubbil musyrikin lillah. Kecintaan orang mukmin lebih besar dibandingkan kecintaan orang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kenapa? Orang musyrik mencintai Allah dan mencintai tandingan. Kecintaannya kepada tandingan seperti kecintaannya kepada Allah. Orang mukmin Allah katakan, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang mukmin kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar min hubbil musyrikin lillah dibandingkan kecintaan musyrikin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Lazim. Iya, orang musyrikin cintanya terbagi antara Allah dan anda. Ini pertama, tafsiran pertama. Tafsiran kedua, walladzina amanu, orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, lebih besar cintanya kepada Allah SWT min hubbil musyrikin li andadihim, dibandingkan kecintaan musyrikin kepada tandingan-tandingan mereka, kepada syuraka mereka. Kenapa kira-kira? Orang musyrik terhadap sesembahan mereka, bagaimana keadaannya ketika mereka ditimpa bahaya? Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin wa idza najaw ila al-bari idahum yushrikun. Orang-orang musyrik ketika berada dalam lautan, di kapal ada bahaya, ombak yang menggulung-gulung sehingga mereka terancam bahaya, maka semua sesembahan yang mereka sembah itu dhallah, hilang, dilupakan semua, enggak ingat lagi. Mereka tinggal bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika mereka telah diselamatkan Allah sampai daratan, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang mukmin dalam suasana aman, dalam suasana bahaya, semua iltijaknya, kecintaannya, semuanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Paham? Bagaimana? Faham enggak yang kedua? Bagaimana? Kenapa? Karena orang mukmin mencintai Allah pada waktu aman dan waktu susah, pada waktu terasa sakit, dan pada waktu mencintai sesama mereka, daripada pada sesama mereka pada saat aman. Sehingga pengakuan orang musyrikin terhadap sesembahan mereka sempat hilang, sempat tiada. Sehingga dikatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Paham, Pak? Mana tafsir tauhidnya? Tafsir tauhidnya adalah seorang mukmin, dia orang yang khalis dalam memberikan mahabbah kepada Allah SWT, tidak menyekutukan Allah di dalam masalah mahabbah, mahabbah ubudiyah. Apa cirinya mahabbah ubudiyah? Setiap yang bernilai ubudiyah, antum selalu ingat, apa saja yang bernilai ubudiyah, itu kuncinya ada sifat zul wa ta'zim, sifat merendahkan diri dan pengagungan. Nanti dalam masalah ta'at, dalam masalah khauf, dalam masalah roja dan semisalnya itu, yang sifatnya ubudiyah itu ada unsur at-tadhallul wal khudu wa ta'zim. Jadi ada unsur perendahan diri dan pengagungan. Sehingga untuk membedakan antara khauf yang ubudiyah dan khauf yang tidak ubudiyah, antum lihat di situ, rohnya di situ, kuncinya di situ. Anda takut dengan macam syirik? Kenapa? Anda takut dengan macam syirik? Musyrik? Kenapa? Selain takut yang tabi'i, terus bagaimana? Tidak disertai dengan at-tadadul wal khudu wa ta'dil, tidak disertai dengan pengagungan, perendahan, pemuliaan kepada macan tersebut, kecuali kalau anda ini macan simbah kita, sehingga dia tadallul wal khudu, sehingga dia ta'zim, pengagungan, walau kalau sampai menyelisih macan ini atau sampai berani pada macan tersebut. adalah khauf yang sudah masuk syirik. Maka khaufnya Anda dengan macan dengan khaufnya orang dengan nyari kecil beda. Beda enggak? Bagaimana bedanya? Khaufnya orang dengan macan dengan khaufnya dengan nyari kecil beda enggak? Beda. Sekarang bedanya bagaimana? Rasa takutnya dengan macan dengan rasa takutnya dengan nyaruk itu beda enggak? Beda, iya kan? Antum katakan beda. Sama. Bagi orang yang syirik. Saya tanya dulu pokoknya sekarang. Ada orang takut dengan nyaruk itu dan orang takut dengan macan. Beda enggak takut macan dengan beda dengan nyaruk itu? Nilai takutnya. Bagaimana? Beda, bagaimana bedanya? Karena orang yang takut merasa dengan pelanggaran wala. Iya, sehingga mereka takut wala. Kalau sampai tidak ngasih saja wala. Jogja Pak Gebluk akan ada bencana. Sehingga perlu adanya pendekatan diri, taqarruban. Taqarrub kepada nyaru kidul. Ini takut yang syirik. Adapun ada dengan macan, takut tabii. Takut tabii karena akan bisa menimbulkan mudharat. Demikian letaknya adalah di situ. Kalau Anda paham itu, insyaallah akan sukses memahami yang lain-lain. Demikian pula mahabbah. Kecintaan orang tua kepada anak musyrik. Iya. Kenapa? Orang tua mencintai anak musyrik karena dia mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Benar? Benar? Orang tua mencintai anak, dia musyrik karena dia mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Benar? Kenapa? Karena kecintaannya tidak memiliki cintanya kepada Allah. Bagaimana jawaban yang tepat? Ya, cintanya orang tua kepada anak adalah cinta rahmah, cinta kasih sayang, cinta tabii orang tua kepada anak. Dan tidak ada nilai ta'dhim wa tadalul wal khudu, tidak ada. Adapun kecintaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang wajib dengan ta'dhim at-tadalul wal khudu, yang ini merupakan ruhnya ubudiyah. Sehingga ayat di atas menerangkan kepada kita tafsir tauhidnya bahwa tidak boleh seorang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dia memberikan mahabbah ubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mahabbah ubudiyah yang khalis hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Apabila meletakkan ubudiyah ini meletakkan mahabbah yang bernilai ubudiyah kepada selain Allah, dia adalah minal musyrikin. Termasuk orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faham? Sekarang yang terakhir. Iya. Baca di sini. Oleh beliau man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah terus tambahnya bagaimana wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur dengan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tafsir tauhid yang wadih, yang jelas. Orang yang seperti ini maka dia adalah haram darah dan hartanya, artinya terlindungi, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Adapun hisab aslinya bagaimana hatinya diserahkan kepada Allah SWT. Orang munafik batinnya kufur, tapi Allah sendiri yang mengetahui tentang kekufuran hati orang munafik. Zahirnya dia mengucapkan syahadat, maka haram harta dan darah dia, tidak diperlakukan sebagaimana orang kufar karena dia memiliki syahadat. Adapun hisab hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tafsir tauhidnya dari hadis ini? Man qala la ilaha illallah tauhid. Tafsirnya wa kafara bima yu'badu min dunillah. Kufur dengan semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga tauhid la ilaha illallah adalah dengan cara mengingkari semua al-ma'budat selain Allah Subhanahu wa taala. Baru ini merupakan insyahadat tauhid. Jadi pengingkaran kepada at-tawahid. Sebagaimana ayat wa may yu'min billah wa yakfur bitaghut wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Kufur kepada tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat la ilaha illallah menuntut al-kufru bitawahid. Al-kufru bil ma'budat min dunillah. Ini adalah tuntutan tauhid. Orang yang mereka bertauhid akan tapi tidak mengingkari al-ma'budat al-batilah, bukan tauhid. Dan tidak dibenarkan dan tidak benar tauhidnya. Maka para ulama ketika membuat syarat la ilaha illallah kemudian ada berapa macam? Ada berapa? Ada 7. Yang pertama ikhlas, yang kedua ilmu, yang ketiga yakin, yang keempat mahabbah, yang kelima ketundukan syaratnya al-inqiyah, yang keenam al-qabul, yang ketujuh as-sidq, ilmu, yakin, qabul, inqiyah, as-sidq, al-mahabbah, apa lagi itu? Al-ilmu, yakin, al-qabul, al-inqiyah, kemudian as-sidq, al-ikhlas, al-muhabbah. 7. Para ulama ada yang menambahkan satu lagi, yaitu yang sudah masuk dalam yang lain-lainnya, al-kufru bit-tawahid. Al-kufru bit-tawahid. Ini harus dia faham dan diterapkan dia dalam kalimat la ilaha illallah. Ilmu yang menghilangkan kebodohan, yakin yang menghilangkan syak, menerima yang menghilangkan penolakan, kemudian ketundukan pelaksanaan yang menghilangkan yaitu penolakan, kemudian membenarkan yang menghilangkan kedustaan, kecintaan yang menghilangkan kebencian. Ini adalah yang harus terpenuhi di dalam syahadat la ilaha illallah. Dan dengan demikian tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah telah kita sampaikan satu bab sebagaimana dibawa oleh beliau secara ringkas. Dan inilah tafsir daripada kalimat la ilaha illallah, tafsir tauhid, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud yang hak kecuali Allah Azza wa Jalla. Mengikhlaskan di dalam masalah ketaatan, kecintaan, kemudian kufur kepada tauhid. Ini semuanya merupakan tafsir kalimat la ilallah, dan tafsir merupakan tafsir tauhid dan seperti itu tauhid. Yang punya keutamaan, yang akan memasukkan dia ke jannah, yang akan menyelamatkan dia dari Allah dan seterusnya. Ada pertanyaan tadi? Sehingga itu yang penting, yang paling inti sebab yang beliau bawakan dengan dalilnya itu antum bisa menjelaskan, mengkaitkan tafsir tauhid di mana tafsir tauhid dalam ayat tersebut yang dibawakan. Seperti keutamaan tauhid, dalil-dalil dibawakan, apa yang menunjukkan keutamaan tauhid? Demikian pula bab yang telah kita sampaikan. Demikian kita tutup. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.